beberapa faedah dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ini. Enam. Faedah berikutnya disebutkan oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari, di antara faedah bisa kita ambil dari hadis ini yaitu taqdimu as-saghir abahu. Taqdimu as-saghir abahu. Seorang anak itu dia seharusnya mendahulukan bapaknya. Mendahulukan bapaknya. Bukan dia yang lebih dahulu. Misalnya berangkat bersama bapaknya ke majelis ilmu. Itu ada tempat, tetapi tempatnya ya untuk satu orang, maka didahulukan orang tua, dahulukan orang tua. Demikian juga dalam kendaraan, duduk di depan, bangku depan, dahulukan orang tua dulu di depan. Kecuali orang tuanya nanti menolak, baru atau naik misalnya naik kendaraan, dahulukan orang tua. Ini diantara faedah. Seorang anak itu mendahulukan orang tuanya. Abdullah ibn Umar mendahulukan orang tuanya untuk menjawab pertanyaannya Rasulullah. Dan juga kata beliau, wa fihi isyarah ila haqaratid dunya fi aini Umar. Dan juga dalam hadis ini ada isyarah di dalamnya tentang rendahnya dunia itu di mata Abdullah bin Umar. Dia mengatakan kepada anaknya, kalau sekiranya engkau mengatakan itu, itu lebih aku senangi, lebih aku sukai, cintai daripada ini. Daripada perkara dunia. Di mata Umar, dunia itu rendah. Demikian juga hendaknya di mata kaum mukminin, hendaknya dunia itu, memandang dunia itu rendah, hina. Kenapa dikatakan dunia lidanati? Rendah karena, nah, dunia dikatakan dunia karena memang dari dana rendah. Maka jangan kita mengagungkan, memuliakan, mendahulukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala rendahkan daripada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yaitu ilmu. Hakikatnya orang yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, mengutamakan dunia dibandingkan dengan ilmu, sungguhnya dia lebih memilih sesuatu yang rendah dibandingkan dengan sesuatu yang mulia, agung. Kalau mau menjadi orang yang mulia, tuntutlah din ini. Sekalipun engkau orang yang dipandang mata sebelah oleh orang dari kelas rendah, bukan bangsawan, seorang yang dianggap sampah oleh masyarakat karena kemiskinannya. Kalau mau menjadi orang yang mulia, maka tuntutlah ilmu. Bagaimana Atha' bin Rabah? Kalau kata beliau, aku ini menjual sesuatu, niscaya tidak akan ada orang yang mau beli. Nah, hitam, yaitu wajahnya jelek. Namun ibunya menyuruh dia untuk belajar. Ibunya menyuruh untuk dia talabul, menuntut ilmu. Maka dia pun menuntut ilmu sehingga menjadi ulama, menjadi marji, tempat rujukan bagi umat, terkhusus dalam masalah haji. Beliau menguasai dalam permasalahan haji. Dan dulunya, nah, orang yang hitam, budak. Namun karena menuntut ilmu, mereka menjadi mulia. Akan dimuliakan oleh manusia orang yang berilmu itu. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengangkat derajat manusia, bukanlah manusia yang mengangkat derajat manusia, bukan. Kita bisa bandingkan kenyataan dalam kehidupan ini, orang kaya yang banyak harta dengan ulama, mana yang lebih mulia? Siapa yang dimuliakan? Orang kaya menjadi mulia, dimuliakan hartanya. Tapi tunggu kalau dia sudah menjadi miskin, enggak ada yang muliakan dia. Bahkan sebaliknya, orang menghinakan dia. Maka Ibn Umar, Umar bin Khattab dan para sahabat yang mereka tahu persis hakikat dunia itu. Mereka tahu dunia adalah sesuatu yang rendah. Maka tidak ada satupun mereka itu menjadikan dunia itu dalam hati-hati mereka. Dunia hanya diletakkan di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hati mereka. Dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya seorang yang alim al-kabir qad yakhfa alaih ba'du ma yudrikuhu man huwa dunahu. Bahwasanya al-alim, seorang yang alim yang kabir, yang besar, yang di dalam ilmunya, orang ulama, terkadang tersamarkan baginya sesuatu yang itu diketahui oleh orang yang di bawah dia. Tidaklah menjadi sesuatu yang mesti mutlak seorang ulama itu lebih mengetahui segala sesuatu dibandingkan dengan murid-muridnya. Bukanlah sesuatu yang mesti seorang yang mengajar, yang duduk di sini menyampaikan ilmu itu mengetahui semua perkara ilmu. Terkadang bahkan mungkin banyak yang orang yang menuntut ilmu sama dia itu lebih mengetahui suatu perkara dibandingkan dengan yang menyampaikan ilmu. Di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya banyak kibar sahabah. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada yang lainnya. Tapi mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan Rasulullah sallam pertanyaan yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka, apa itu? Tidak tahu Umar. Tetapi anaknya tahu. Umar, Ibnu Umar. Ibnu Umar masih muda. Masih muda. Sampai beliau ikut perang, ingin pernah ikut perang Badar, tidak diizinkan. Mau ikut perang Uhud juga belum diizinkan. Barulah di perang Khandaq, dikala beliau berumur 15 tahun, baru diizinkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang. Nah, beliau adalah orang yang zeki, cerdas, Ibnu Umar. Maka seorang alim terkadang tersamarkan, dia tidak mengetahui sebagian ilmu yang ilmu itu diketahui oleh orang di bawah mereka. Seperti Syekh Albani, kadang diingatkan oleh murid-muridnya, ini keliru ya Syekh. Dan beliau rujuk, karena tidak ada satu pun manusia yang menguasai seluruh ilmu, mesti ada yang luput darinya. Lianna al-ilm minahul ilahiyah wa mawahib rahmaniyah, karena ilmu itu adalah minah, pemberian ilahiyah, pemberian rahmaniyah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ilmu. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan ilmu kepada hamba-hambanya. Bagi siapa yang dihendaki Allah Subhanahu wa taala, wa anil fadla biyadillah Subhanahu wa taala yu'tihi man yasha, keutamaan itu di tangan Allah, di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya siapa yang dia kehendaki. Allah yang mengajari manusia, Allah yang berilmu kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala yang mengajari Adam. Allah yang mengajari, memberi ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kemudian faedah berikutnya dalam hadis ini juga kita bisa ambil faedah, i'tina'ul ab li tarbiyat ibnihi, perhatian orang tua seorang ayah untuk memberikan pendidikan kepada anaknya. Ini perkara yang penting. Hendaknya orang tua itu menaruh perhatian besar, mengutamakan dan mementingkan terhadap tarbiyah, pendidikan anak-anaknya. Wa hirsuhu ala isyraki fi majalis ulama, dan semangat untuk bersama dengan anaknya itu, membawa anaknya untuk duduk di majelis-majelis ulama, majelis-majelis ilmu. Dibiasakan bawa anak taklim. Apalagi kalau sudah bisa dia mencatat, sudah dia bisa memahami perkataan di bawah, diajak ta'lim anaknya. Jangan dibiarkan. Bapaknya rajin ta'lim, setiap ada jadwal ta'lim tidak pernah luput. Kesempatan-kesempatan itu diikuti terus. Tapi anaknya tidak diperhatikan. Kemana pergi? Pergi main bola, pergi nonton, keluar bersama temannya, tidak peduli. Tidak pernah diajak anaknya untuk ta'lim. Hendaknya orang tua memperhatikan untuk kebaikan anak-anak kita. Dibiasakan sejak kecil dibawa ke masjid, biasakan ikut berjamaah. Kalau ada ta'lim misalnya, diajak juga anak. Demikian juga yang lain, istri. Karena seorang ayah itu memiliki tanggung jawab yang besar, yang dipertanyakan nanti di yaumul kiamah. Dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Umar bin Khattab membawa anaknya Umar Ibn Umar ke majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun masih muda usianya. Ini di antara faedah. Seorang ayah perhatian terhadap tarbiyah anaknya. Jangan anaknya disuruh ta'lim, pulang ke rumah dimarahi. Kenapa kamu pulang? Dia ku ta'lim. Nah, bapaknya sendiri di rumah. Enggak ta'lim. Gimana? Jadi senjata anak nanti. Abi aja enggak ta'lim kok. Kalau ta'lim pulang. Bagaimana dia melarang, menyuruh anaknya balik? Dia sendiri enggak ta'lim. Karena kita contohkan kepada anak, kita lebih dahulu yang mengamalkan satu perkara yang kita ingin perintahkan kepada anak. Kita nyuruh anak sholat berjamaah di masjid, bapaknya sendiri jarang ikut berjamaah. Nah, itu sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diperintahkan. Anak itu sifatnya dia mencontoh. Kalau dia melihat orang tuanya rajin beribadah, dia akan mencontoh dan mudah untuk diarahkan anaknya. Ini lihat Abi. Tetapi kalau tidak, bagaimana dia menjadikan satu teladan, model bagi anaknya? Siapa yang jadikan teladan? Lihat siapa? Lihat si fulan, anaknya orang. Naam. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara faedah-faedah yang bisa kita petik dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Di antaranya juga faedahnya adalah keutamaan dari pohon korma, falun nakhl. Keutamaan dari pohon korma yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian kita masuk ke bab berikutnya. Bab taswidu al-akabir. Bab taswidil akabir. Bab tentang taswid al-akabir. Menjadikan orang yang tua, paling tua atau lebih tua itu sebagai pemimpin. Karena banyak keutamaan yang dimiliki oleh orang yang lebih tua dibandingkan dengan yang muda dari sisi pengalamannya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu taala haddatsana Amr ibn Marzuq al-Bahili Abu Uthman al-Basri thiqah fadilun lahu awham wala wahamnya. Qala haddatsana Syu'bah, sudah sering kita lewati Syu'bah ibn al-Hajjaj Abu Bistam, enggak diragukan lagi tentang siapa beliau. An Qatadah Ibnu Du'amah Ibnu Qatadah As-Sadusi Abu Al-Khattab Al-Basri juga thiqah. Sami'tu Mutarrifa, kata Qatadah, aku mendengar Mutarrif, Mutarrif bin Abdullah Ibn Sikhir, anaknya Abdullah bin Sikhir, sahabi Abu Abdullah al-Basri thiqah. Termasuk kibar tabi'in. An Hakim Ibn Qais Ibn Asim Hakim bin Qais Ibn Asim, ini berselisih ulama tentang beliau apakah dia sahabah ataukah bukan. Sebagian ulama mengatakan dia tabi'in, sebagian juga menetapkan bahwasanya beliau ini Hakim bin Qais Ibn Asim sahabi. Mukhtalafun fi suhbatihi. Ibn Hajar al-Asqalani menyebutkan perselisihan ini, tetapi beliau tidak mentarjih. Beliau tidak mentarjih apakah beliau sahabat atau bukan. Namun disebutkan oleh Ibn Mandah dalam kitab beliau Ma'rifah Sahabah, demikian juga Abu Nuaim, dia memasukkan Hakim bin Qais bin Asim ini sebagai sahabah, sebagai sahabah. Ulida fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dilahirkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini khilaf ya. Allah alam mana yang rajih, apakah dia sahabat atau bukan. Tidak ada khilaf. Anna abahu, bahwasanya bapaknya Hakim Ibn Qais bin Asim, Qais bin Asim bin Sinan, ini sahabi. Kalian sahabi, bapaknya sahabah, termasuk jadi Sayyid bin Tamim Abu Ali ila Abu Talha, datang ke Madinah sebagai bagian dari utusan kaumnya Bani Tamim menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-9 Hijriah dan beliau masuk Islam ketika datang ke Madinah pada tahun ke-9 Hijriah. dan beliau enam. Termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hidup dengan waktu yang cukup panjang setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fani bidin rahimani wa rahimakumullah. Panjang. Nah, waktunya ya sudah sampai. Insyaallah taala kita bacakan hadisnya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Dulu kita bisa bacakan sanadnya saja, adapun matan dari hasar ini insyaallah kita bacakan pada pertemuan besok. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tawaddalu, hamidakumullah.